الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanayassiruhu lil usra. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla wa ala menjelaskan tentang ashabus syimal. Setelah sebelumnya Allah Taala menjelaskan tentang ashabul yamin, mereka yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan saleh, bersedekah, berinfak, bertakwa, membenarkan la ilaha illallah, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi la ilaha illallah, fasanayassiruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan ahli jannah dari al-amal salihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil wastaghna dan merasa cukup, disebutkan dalam tafsir wa amma man bakhila bimalihi, adapun orang yang bakhil dengan hartanya. Jadi lawan dari a'ta. Kalau yang pertama disebutkan fa amma man a'ta, yang memberi, yang suka menginfakkan hartanya jadah Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang kedua ini sebaliknya menahan hartanya, bakhil. Dia merasa rugi apabila dia mengeluarkan hartanya dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan. Bakhil dengan hartanya, wastaghna an jazaa'i rabbihi, dan dia merasa syukur dari mendapatkan balasan dari Rabbnya berupa kebaikan. Ya, dia istaghna, yakni merasa tidak butuh. Tidak butuh mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Jadi wastaghna itu lawan dari wattaqa. Kalau wattaqa, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sangat butuhnya dia kepada Allah. Butuhnya dia kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua ini istaghna, merasa cukup, sehingga dia merasa tidak butuh dengan pemberian Allah Tabaraka Ta'ala, dan ini orang yang lalai dengan kehidupan dunianya, lalai dengan kekayaannya. Dia merasa bahwa dengan kekayaan itu menyebabkan dia akan hidup selalu dalam keadaan senang. Nah, maka orang seperti ini ma'asyiral rahimakumullah maghrur, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Setelah kita jelaskan perselisihan yang terjadi dalam para ulama tafsir tentang makna al husna, ada yang mengatakan yang dimaksud al husna itu la ilaha illallah, ada pula yang mengatakan al husna ini jannah. Disebutkan dalam tafsir wa kadzdzaba bila ilaha illallah wa ma dallat alaihi, dan dia mendustakan la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, wa ma tarattaba alaihi min aljazaa, dan apa yang menjadi balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan disebabkan karena dia membenarkan la ilaha illallah dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Jadi tafsir ini Ya, beliau mencakup seluruh jenis penafsiran yang disebutkan. Jadi dari penafsiran nampak bahwa di dalamnya sudah termasuk la ilaha illallah, di dalamnya sudah termasuk al-jannah, yaitu balasan bagi seorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan la ilaha illallah. Nah, dia mendustakan. Ya, mendustakan la ilaha illallah. Dan apa yang menjadi balasan bagi mereka yang istiqamah di atas la ilaha illallah? Maka orang yang seperti ini, ahlu syaqawah, fasanuyassiru lahu asbabu syaqawah. Kami akan memudahkan kepadanya sebab-sebab yang menyebabkan dia sengsara. Nah, dia menjadi seorang hina. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu, hartanya tidak akan memberi manfaat padanya. Ai wa la yanfa'uhu maluhu alladhi bakhila bihi. Tidak akan memberikan manfaat hartanya yang dia bakhil dengannya. Idza waqa'at an-nar. Apabila dia jatuh dijerumuskan dalam api neraka. Waliyabillah, harta tidak akan mampu membebaskan atau menjadi penebus seseorang agar dia terbebas dari api neraka. Tidak sama sekali. Karena harta itu tidak bermanfaat lagi di akhir. Nah, saya akan sudah sampai pada ayat yang ke-11. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Nah, apa yang agak terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalu wa taqabbalu Allah.